wanita yang dipertemukan oleh cinta, membangun apa yang mereka sebut keluarga. Bukan bagaimana mereka menabung untuk membeli rumah, bukan bagaimana mereka bekerja untuk membangun masa depannya. Karena proyek sejatinya, bagaimana mereka dua yang berbeda, belajar untuk terus saling mengenal, tak memaksa menjadi sama, tapi menjadi satu dalam keduaannya. Sehingga kesatuan mereka menjadi kesatuan yang saling mengisi, saling melengkapi, sehingga tak ada sudut lemah di sana. Semuanya teruji oleh waktu, menjadi kuat dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Dua yang menyatu, semua anak manusia punya cita-cita atasnya. Tapi siapa yang berhasil? Tak semua mencatatnya. Karena itu dua yang menyatu harusnya menjadi kerinduan kita semua dalam hidup membangun cinta. Suami dan istri harus belajar. Bukan sudah berapa lama mereka menikah, berapa anak yang ada, tapi berapa mereka mengenal dan terus belajar menyatu dalam perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan menjadi kekayaan, harmoni dalam nada, bukan pertikaian yang membuat keluarga menjadi neraka. Dua yang menyatu akan menghadirkan surga di rumahnya. Itu yang menjadi rindu tiap kita. Karena memang cinta seharusnya surga. Mari kita berjuang untuk membangunnya, memilikinya. Di sini sekarang dan nanti di surga yang sesungguhnya. Dua yang menyatu itu luar biasa. Tapi kalau hanya dikatakan dan bukan kita, hati-hati, itu ironi yang patut dihindari. Bersama saya, Bigman Sirait.